Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi kesempatan kesehatan sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng rawuh ngempal wonten ing majelis pengosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saged menika kados biasanipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hassanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mudian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari inggih menika dawuh mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Mimma iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhaken apa ma ka ing sira ala wujudi qahri ing atase wujudi sifat qahri Allah, sifat keperkasaane Allah, sifat maksone Gusti Allah Subhanahu wa taala an hajaba utawi yen to ngaling-alingi sapa Allah ka ing sira ngaling-alingi anhu saking Allah oleh ngaling-alingi bima kelawan barang laisa kang ora ana apa ma ora ana iku bima wujudin kelawan barang kang maujud mahu sertane Allah. Termasuk bukti sing kena tinggu bukti akan bilih Allah Ta'ala niku nggadai sifat kohar maha memaksa niku Allah saged ngaling-ngalingi kula panjenengan saking Allah. Katik barang sing tinggu ngaling-ngaling niku barang sing ora ana ngaling-ngalingi sampai ora ketok ning barang sing dinggo ngaling-ngaling ini ku sing ora ana. Terus endi iki? Ngaling-ngaling ora ana apa nek dinggo ngaling-ngaling. Niku sakek napa? Sakek terange Gusti Allah. Sakek napa? Blerenge Gusti Allah. Lha saking menika niki kedah dipun pahami nek enten sing takok jadi Gusti Allah iku wujud kok aku ora tau roh ya ora tau roh ngono kuwi lho ora tau roh ngono niku lho niku jenenge sampean gak ngerti ngoten. Nah ternyata orang ngertine panjenengan niku krana pancen napa banyak jenengan dihijab dening Allah Subhanahu wa taala. Oleh nganggo hijab sing dienggo hijab sing dienggo aling-aling niku niki kahanan donya sak isine sing sakjane ora ana niki. Jadi barang ora ana tapi kena dienggo aling-alingi barang sing ana. Niku napa dawuh sih sing dipun simpulake dening Syekh Ibnu Athaillah ngingihi masalah napa donga dunya kahanan iki sing dipun dawuhake al kaunu kulluhu dzulmatun nika. Kahanan kabeh niki sakjane peteng dikise ora ana. Dene ketok ana niku anane krana dianakno. Anane krana disinari anane Allah. Kados dene napa? Kados dene nggih. Ngenten iki lho, niki lek lampu peteng dedet mboten enten lampu niku sembarang mungguh mripat gak ana. Mungguh mripat gak ana. Tapi mungkin lek lampune pun dipadangne dicethekne cethek niku dadi sembarang kalir ana. Gitu nggih. Sembarang kalir ana. Nah, barang sing ora ana kok dadi iso ngaling-alingi barang ana niku. Niku dudu barange sing hebat niku saking hebate Allah Subhanahu wa taala saged meksa wong melek sampe gak ketok. Wong melek kok sampe gak roh niku lak. Padahal mboten enten barang sing ngaling-alingi ngoten. Lah sing ngaling-alingi sinten nggih Allah piyambak. Ngaling-alingi nganggo awake dhewe tapi malah gak ketok niku terus pun. Jenengan ngaling-alingi aku tak ndelik ah. Ndelik ini ben ora ketok ya. Aku tak ndelik ning ndi? Ya ndelik ning awakku dhewe iki. Napa saged? Sampeyan. Ya panggah ketok mawon tapi lek Allah saged. Kranten Allah kagungan sifat Al-Qahhar. Niki napa soal-soal niki sakjane hubungane kalih soal niki asmaipun Allah Al-Qahhar. Dados para ulama sampun sami napun dawuhaken sampun sami. Dados niki sampun sami nyusun pinten-pinten kitab ingkang berhubungan kali soal menika khususipun kitab tauhid. Sing penting. Fa iza taqarrara hadza wa wajadna aktsara nasi qad hujibu anillahi ta'ala bi syahawatihim ad-dunyawiyah wa darajatihim al-ukhrawiyah wa maqamatihim al-ulwiyah fa kullu dzalika minal aghyar al-adamiyah wal wujudat al-wahmiyah alimna fi dzalika wujuda qahrihi. Menawi panjenengan sampun ngubungaken dhateng pengaosan ingkang sampun. Lajeng sampun dados keputusan ketetepan bilih. Dunya niki enten napa mboten? Pun balik-balik keng awal malih. Dunya niki hakikate dunya niki wonten napa mboten? Asline. Mboten wonten. Kok saged wonten? Diwonten ke jenenge diwonten kene iku lak wonten-wonten anyar gitu nggih. Berarti enten wonten anyar sing ditekakne tenggene ketidakadaan itu. Nek sing duwe ana niki sinten? Berarti sakjane sing ana niku sinten? Sing ana sinten? Ya Allah. Sing ana Allah. Sing ana niku Allah, liyane Allah niku mboten enten. Liyane Allah mboten enten. Mila lek enten pemahaman sing kaya ngeten, lajeng kita Pak kula panjenengan ningali kenyataan bilih akeh-akeh wong niku kaling-kalingan sangga Allah. Nalika jenengan nyawang enten geni sanga bom niku sing kesimpulan dhisik dhewe teko niku lak sing ngobong geni. Nggih. Nalikane enek sego dipangan wareg niku kesimpulan sing teko dhisik dhewe teng rasa kula panjenengan lak sego mareki. Allah itu budi. Allah itu budi. Lah niku jenenge kaling-kalingan ngoten niku. Nggih. Niku jenenge kaling-kalingan. Lah, padahal ampun jenengan sepakati. Dunya niki enak apa mboten? Sego mareki niku sajane ngono mareki apa mboten? Ben, lek sego lah gak mareki to. Nggih namung sego niku mlebu weteng mengke metu namung ngoten to, mawon to mboten enten sego mareki niku. Berarti napa? Sajane muncule kekuatan sego diarani mareki. Niku sing damel mareki ngoten niku sinten? Sinten? Lho, pak nyata to niku sakjane. Lho, kok gak ketok? Pak mboten ketok. Wong nyatane sing ketok dhisik dhewe sego mareki. Berarti Gusti Allah mboten ketok. Nah, niku jenenge sego iso mareki iku sakjane ora ana, ngoten to. Wong eneke marki niku digawe ngono mbek Allah, berarti kan kudune sing ketok kan Allah, ngoten lho nggih. Lah kok iki Allah mboten ketok, sing ketok sego marki. Niku jenenge Allah ngaling-alingi zate, Allah ngaling-alingi kudrohe, Allah ngaling-alingi sifate ngangge perkara sing ora ana. Paham nggih? Ben ngajine niki mun mulai rada njlimet. Dikene nalika rada penak-penak lha niku mun rada njlimet. Menapa napa nggih? Mosok kabeh dianggep awam terus kok kemlelet men. Kuwi anggere ngaji kok nuwun sewu iki. Masyarakat ngriki niku awam. Ya nek terus dianggep awam terus pintere sok apan. Kala-kala ngeten ngaji ngeten mengki lek rada mumet kan terus takok kiai iki wetengene ngriku. Paling mboten meganu. Kula mirengake najine Pak Imron nonton radio kok ngeten-ngeten dos pundi. Mengke kan kiyaine melok mikir ngoten. Kiyaine sing ditakoni jeneng melok mikir lah nek. Syukur. Kok saged dijawab oleh jelentreh. Tapi insya Allah lah, leh napa ngaji ini tenanan, leh ngurungaknya mboten sambil lalu, insya Allah ini sakit pun paham. Asal tenanan rutin. Terus langsung datang asli nih, sedoyo sesuatu nih, gue lek kepengen pengen diurut nih, gue kudu digule asal mulane. Asal mulane barang nih gue enten napa mboten. Mboten wonten. Termasuk nuwun sewu niki contoh sing penak niki banyu niki jane lha nggih banyu mboten mawon nggih. Iki banyu putih teng gelas. Jane ora enak apa-apa ngoten. Ya ora enak apa-apa lho bangsa nuwun sewu niki bangsa dilebone teng cangkem ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Enten rasa nyegeri niku lak wujud. Rasa nyegeri sing muncul saking liwate banyu niku jane sing muncul lho niku banyu napa Allah. Allah nggih Allah. Dadi banyu niku jane ora iso apa-apa ngoten lho nggih. Tapi enten banyu liwat Allah terus wujudne. Seger ngoten. Berarti banyune niku melok tandang napa mboten? Nggih mboten nggih tandange tandang liwat tok niku diliwati Allah terus makane Allah muncul rasa seger. Bangsa ngoten. Berarti lah seger niku muncul dhewe, banyu niku liwat dhewe lah ngoten to nggih sakjane. Lha bangsa ngoten kok malah jenengan muni banyu ki nyegeri. Terus Allah mboten katut kepeto. Niku namine Allah ndelik di balik kenyataan sing sakjane kuwi duduk kenyataan. Banyu nyegeri niku duduk kenyataan. Sing nyata niku Gusti Allah, tapi malah Allah sing nyata ora ketok bareng sing ora kenyataan. Ketok. Niku sing damel susunan ngoten niku sinten? Sinten? Dia Allah. Berarti Allah niku pinter banget nggih. Ngaling-alinge awake nganggo barang sing ora wujud. Iki barang gak ana apa-apa kok kena nggo aling-aling. Lha niku niku kan berarti Allah hebat banget. Niku lah. Kula saking menika kula panjenengan kedah meyakini niku. Hijab mulai hijab sing paling gelap berupa syahwat sampai berupa derajat akhirat niku kita dadi hijab lho. Mamane aku wis riyadhah 40 dina malah ampuh. Niku kaya-kaya sing marahi ampuh niku ora riyadhah niku to nggih. Padahal riyadho niku ora enak apa-apane ngoten lho nggih. Sing ngampuhna Gusti Allah riyadho niku mboten enten apa-apane. Tapi anggere wong ngomong ngalor idul rembukan mesti lek kowe kepengin ngene riyadhoe ngene. Ya Allah gak diitung blas nggih. Lah niku jenenge wong terhijab dari derajat akhirat. Ngoten. Maqam ulwiyah. Karena dheweke belajar zuhud, latihan ini, latihan riyadhah ini, melu tarekah ini, wirid ini, macam-macam. Akhirnya oleh Allah Ta'ala diberi pengalaman derajat yang tinggi. Sampai oleh Allah diberitahu rahasianya takdir dan macam-macam. Tapi niku nggih tetep sing sering Allah yang mboten ketok. Sing ketok nggih derajat niku. Kadang-kadang sing metu karomahe justru karomahe niku sing ketok. Kesadaran bahwa karomah itu dari Allah niku sering teko guri-guri. Dan fakullu zalika minal aghyar. Ternyata sedoyo niku perkara sing aghyar. Aghyar niku jamak saking ghoir. Ghoir niku maknane liya. Liya niku tegese duduk. Duduk iku ora. Paham nggih? Barang sing duduk Gusti Allah, al-adamiyah kan bangsa ora ana. Mereka lek dipaksakan ana. Berarti ana ana loro nggih. Anane barang niku kalih anane Gusti Allah. Nggih berarti lak malih Gusti Allah loro. Wujud loro kan berarti ana sing duwe sifat wujud padha kalih Allah. Lah iki boten bener, kudu salah siji ora ana. Salah siji ora ana sing ora ana sing di ya sing asale gak ana kuwi. Sing asale gak ana njur ketok ana kuwi tetep asale ora ana. Sanajan saiki ketok pating jenggelek ana niki sakjane penampilane Allah. duduk onone barang niki dhewe. Penampilan sifat kudrahe Allah, penampilan sifat iradahe Allah, penampilan sifat rahmate Allah, penampilan sifat jamal keindahane Allah, penampilan sifat kamal kesempurnaane Allah. Seluruhnya ini adalah penampilan Allah. Mesine ngoten mesine. Mesine ngoten. Nah. Kok upama walau irtafa al-hijabu anhu, walau urtufi al-hijabu anhu, lamuna urtufi disingkat, diangkat, dibuka apa al-hijabu hijab anhum saking menungso lafanau mongko yektine padha lebur sapa nas an afusihim saking awak dhewe nas wa iradatihim lan iradain nas wa baqau lan padha tetep bakok langgeng sapa nas birobihim kelawan pangerane nas anane mboten ketok niku wae mergo kenek hijab sakjane ngoten. Lah sing ngijab sinten? Sing ngaling-aling sinten? Allah piyambak. Lah wujude hijab niku napa? Mboten enten. Wujude hijab niku mboten enten. Nggih, hijab itulah sifatnya Allah yang mampu menahan kemampuan seseorang untuk bisa menembus pengertiannya. Niku ditahan-tahan kali Allah. Aja ngerti. Niku dadi gak ngerti. Nek hijab sing kali Allah Taala niki pun dibuka, maka manusia akan hilang. Manusia akan hilang. Lek menungso nekat masuk ke wilayah itu dia akan hilang. Dicontohne mawon nggih. Sing diwenehane jane pun kula omongne contohne niki. Sinar lampu, sinar senter. Niku anane ketok. Iku nalika teng jurune peteng-peteng. Mergo enten hijab yo tengen niki. Tembok macam-macam niki lawang ditutup nggih. Srengenge teng jebon jurune iki peteng, iku sinar sithik mawon ketok. Nggih. Nek terus sakniki hijabe niku diilangi kabeh. Sinar senter niku saged ketinggal lampune. Dan ngene to nggih, sing padhang napa sinare niku jenenge fana. Lebu. Dadi ora ana sing ana sinare srengenge. Sakit ditampi ya, sakit ditampi tuju. Oh ya, ya iso. Nek uang ni kumpul kali Allah dibuka, hijabnya dibuka. Ni kumpul betul enten. Awak ini betul enten. Secara hakiki banyak betul enten. Enten ni enten ni Gusti Allah. Dia akan bakok bersama Allah. Kalau sudah begitu, wa kanu ibadan lillahi haqqah. Maka mereka akan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Akan menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Bon, sak teruse pengawasan niki ajeng bicara soal panak kalau wau. Waqad su'ila Abu Sa'id bin al-A'rabi radhiyallahu anhu. Syekh Abu Sa'id Ibnu Al-Arabi radhiyallahu anhu ndawuhaken dipun dangu dipun suwune pirsa tentang soal fana. Napa to lebur niku? Faqala Syekh Abu Sa'id dawuhaken al-fana'u antabdual azamatu wal jalalu 'alal 'abdi fatun siyahud dunya wal akhirah wal ahwal wad darajat wal maqamat wal azkar tufniyahu an kulli syai'in wa an aqlihi wa an nafsihi wa fana'ihi anil asya wa an fana'ihi anil fana li'annahu yaghriku fit ta'zim aqluhu. Fana'ku ya dawuh Abu Sa'id Yaku nalikane keagunganipun Allah menampak kepada dia, kepada seorang hamba. Nalika sinare srengenge niku blas, mboten enten kaling-kalingan napa jenenge? Wit mboten kaling-kalingan, atap mboten kaling-kalingan, mega mboten kaling-kalingan napa-napa. Blup, pun sinar itu sudah menampak begitu jelasnya. Maka fatun siyahul akhir, fatun siyahul dunia wal akhir. Maka reaksi yang pertama kali muncul pada hamba itu adalah dia akan lupa dunia akhirat. Lali dunia akhirat. Terusinnya lali karo kahanan itu. Lali karo derajat-derajat. Lali karo makom-makom. Lali karo zikir-zikir. Semua itu akan menafikan dirinya, akan membuat dia nafi, lebur dari segala sesuatu, lebur dari akalnya, lebur dari nafsunya, bahkan dia pun lebur dari rasa fananya itu sendiri. Ampun pol-polan. Lebur dari rasa fananya itu sendiri. Dan dia akan lebur dari segala sesuatu. Lebur dari fana yang dia rasakan. Fana yang kedua tadi. Karena seluruhnya akan menenggelamkan akalnya. Dia tidak akan mampu mengungkapkan apa-apa. Niku. Nek sampean contohne ngoten nggih, sampean pikir nganggo akal wong krana jenenge urung tau ngalami, diomong ngono nggih panggah ora tau ngalami, tapi kula yakin sing mirengake pengaosan iki sing wis tau ngalami muni oh iya. Oh iya. Nek sing urung tau ngalami mosok to. Fanak niku dos pundi sih? Ya aja ditakokno dos pundi. Wong fanak niku soal rasa nggih. Rasa kok ditakokno. Nek pengen roh rasane dadi nganten anyar ya dadi nganten. Nek urung tau dadi nganten diomongono ya. Ya panggah. Ungkapan apapun yang akan keluar tidak akan sama dengan hakikat apa yang dirasakan. Salah satu pun kalu para ulama ahli tasawuf sami dawuhaken wal fana'u ala sa'ati aujuhin. Secara proses fana itu ada tiga segi, ada tiga cara, ada tiga wajah. Nomor setunggal fana'un bil af'al. Fana bil af'al itu dia lebur di dalam af'al. Dari rasa panak fil afal itu wa minhu lan saking panak fil afal qauluhum utai dawuh wong ahli tasawuf la fa'ila illallah. Ora ana sing nglakokno apa-apa kejaba Gusti Allah. Kabeh iki gawene Allah. Semua ini penampilan pekerjaan Allah. Wis, lampun ngeten iki pun mboten saged ngaku. Salat ya ora melu salat. Iki nuwun sewu lho ampun-ampun jenggo ombalambilan nggih. Maksud ombalambilan gawe-gawe mboten saged. Nek pancen durung tok ngriku rasa jenengan sampean etok-etok Allah ora mungkin ngene iki kan kabeh Gusti Allah. Muni ya ngono ritek ati sampean dereng ngrasakno tetep mboten iso. Jenengan sedina muni Allah kabeh iki Gusti Allah. Muni ya ngono sedina ping 1000. Nek panjen manae dere ngrasakno tetep mboten saged. Ya panggang jero muni ya aku panggang ngono ae panggang. Nggih ta nggih. Niki niku sawu kudu jujur lho nggih, mboten kenek niki. Jenengan aku ngaku wonten mboten saged. Saged. Saged. Niki soal-soal ngomongnya proses niku. Nek prosese durung teko mboten. Wong sampean isih dadi beras kok ngaku dadi tajin mboten saged. Olah iki engko aku katul sing lembut-lembut ini sakjane lak tajin. Niku lak mengke, lek wis kok ngene proses makome makom tajin. Lek makome sing makom beras kok mambu banyune urung. Ngomong-ngomong, alah iki lak tajin, mboten saged. ya pangga katul bangga. Nggih, mboten saged niku niki nuwun sewu mboten kena namung sekedar diakon-akon mboten kena. Niki mboten soal pengertian, tegese mboten soal informasi lalu sampean tampi mboten, tapi niki mun soal rasa. Eta-eta mboten saged niki. Ngurung tau dadi nganten kok nyeritakno oleh dadi nganten ora iso. Pangga mboten saged. Niku nomor kali wa fana'un fis sifat. Fana' tenggene sifate Allah. Aila hayyun wala alimun wala qadirun wala muridun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun alal haqiqati illallah. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang alim yang tahu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang bisa berkata-kata secara hakiki kecuali hanya Allah saja. Lek enek omongan, omongan kuwi bisa ditampa wong, wijane sing ditampa kuwi dudu omongane wong sing ngomong, iku hakikate ngono kuwi omongane Gusti Allah. Buktine apa? Akeh wong ngomong nyatane ora dirungokno. Nggih. Lek omongane kuwi pancen iso dirungokno, ya berarti omongan kuwi iso dirungokno. Padahal mboten nyatane akeh kasus kono ya ngomong, kono ngomong, kono ngomong. Sing kono dirungokno sing kene kok gak. Niku napa? Sebabe pancen Gusti Allah ki ambak sing ngatur, sapa sing ku iso nampa omonganku, sapa sing ora. Niku. Wala basirun, tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Wal fana'un fidzat. Lan nomor telu fana' fidzat. Fana' fidzat niku sampai pada tingkat keyakinan la maujuda 'alal itlaq illallah ta'ala. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi ini yo, nak urut-urut kono ya panggangannya. Ah, piye kok? Yo raiso ah piye yo menunggui ngoten lho nggih. Piye? Nek urung tau roh rasane diomongno panggang ora paham. Lah nek ya ampun dipaksa-paksa. Ampun dipaksa-paksa niki namung sekedar informasi bagi sing wis pengalaman kok niku ngoten mawon. Sing penting siji nggih, jenengan ampun ingkat. Tidak pernah merasakan itu belum tentu sesuatu yang tidak sama rasakan itu tidak ada. Oke. Okay. Jadi lek sampean urung tau ora rasane dadi nganten kumpul wong wedok, aja kok berarti alah ora enak kumpul wong wedok kuwi lho, wong ndeke sing urung tau apalah mone sing ora enak. Mone sing wis tau. Sing penting jenengan ampun ingkar terhadap wong-wong sing wis tau roh rasane. Niku siji. Lek sampean ingkar, oh sampean mengke wis ora iso ngrasake. Terhijab dengan sendirinya, enggak akan bisa masuk ke sana. Wa qala Sayyidi Muhyiddin, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dawuh, man syahidal khalqa la fi'la lahum laqad fahum la fi'la lahum faqad faza. Wa man syahidahum la hayata lahum faqad haza. Wa man syahidahum aynal adami faqad wasala. Sapa wonge dawe Ibnu Arabi, sapa wonge ndelok makhluk sama sekali makhluk itu tidak punya pekerjaan, seluruh pekerjaan yang dilakukan makhluk itu pada hakikatnya adalah pekerjaan Allah. Dan itu betul-betul dirasakan, tidak hanya sekedar dikentok-kentok itu dikira-kira. Artinya betul-betul yakin gitu bahwa sama sekali tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Allah. Sampai wis toh, kowe nyelaku aku sedina ping 1000, aku gak jengkel. Mergo nyelakumu kuwi sakjane celathonane Gusti Allah. Kowe nelemo sedina ping 1000, aku gak mongkok, mergo hakikate pengalem kuwi saka Gusti Allah. Lho, upamane ngoten. Wis toh aku jotosen sedina ping 1000, ping 50, ping 100, gak krasa apa-apa. Wong jotosan kuwi hakikate jotosane Gusti Allah. Ora enek sing iso nglakoni apa-apa kejaba Allah. Kekuatan kabeh saka Allah. Sampai wonten unen-unen sing dikir sing asma sing biasa dilampahke la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. niku ungkapan ketok sepele la haula wala quwata illa billahi alal alim. Niku maknane apa? Melepas segala kepengakuan-pengakuan. Aku iso ngene, iso ngene, iso ngene, kekuatan ngene, kemampuan ngene. Kuwi sajane ora ana. Kuwi kekuatan kemampuane Allah Subhanahu wa taala. Nek sakit ngoten papat faza. Mau niku berarti pun mulai faz, pun mulai oleh. Nggih. Pun mulai oleh niku pun mulai nyantol. Pun mulai merkoleh, pun mulai nyantol. Terus wa man syahidahum la hayata lahu. Lek jenengan sampai ndelok makhluk kok sampai duwe rasa yakin, sak yakin yakine lek kabeh makhluk iki gak iso urip. Sing urip no Gusti Allah, ora duwe urip, uripe iki uripe Allah. Dan itu tidak sekedar basa-basi. Tapi bener-bener dirasakan. Berarti orang itu sudah mulai punya tempat. Faqad haza. Mongko teman-teman wis mulai menempat. Cara sepur wis mulai munggah rel. Nggih. Mulai munggah rel, mulai mlaku. Jalure mulai jalur. Diterusane wa man sahidahum ainal adam. Sapa wong nyekseni makhluk, makhluk itu sama sekali tidak ada. Mongko termasuk makhluk sing cedhek dhewe awake dhewe iki. Ngerti lagi, sampai tidak ada sama sekali kecuali Allah, ya itulah namanya busul. Itulah namanya busul. Ya wes, ngono ae, mungkin lah di sini muslim ini soal proses kok, buat tu sakit dipaksa. Jenengan paling rumah orang, iya tu ngaji ni kok bulat, ya ben, panjang ni bulat ngerti niki, niki soal rasa ngerti lagi. Jadi dungo mawon nyuwun teng Allah lek pancen hikmahe napa manfaate kedadi gini iku insyaallah didugekne paling mboten nek mboten teng donya benjing teng akhirat. Jenenge delok Gusti Allah niku sampe larut. Dene benjing wuju yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah. Wajah-wajah hati para mukmin di akhirat nanti itu bercahaya. Mereka bisa memandang Allah, wajah-wajah mereka ila rabbiha nazira, kepada Tuhan mereka melihat. Nah, ketika melihat itu loh wusul, dan ketika melihat Allah selain Allah hilang. Sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa. Terakhir puncak kenikmatan orang ahli surga adalah akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Puncak akhir dari pengakuan mereka, dakwah itu pengakuan mereka adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Milik Allah Rabbul Alam. Jadi aku gak, ya orang enak, kabar kayak Gusti Allah. Itu justru jadi nikmat. Dan itu puncak kenikmatan yang luar biasa ketika orang bisa lepas muni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muni terasa loh. Lek muni terlampu ya ada sini sombong. Muni terlambi lu ada sih so alhamdulillah. Wah penak era karuan. Tapi sampai masuk terus bahwa tidak ada lillah kagu Allah tak lihat enggak betul. Segala pujian kalau tak ada yang dipuji. Saya baik, saya ini bisa ibadah, saya bisa baca gini, saya bisa wirid gini, saya bisa ini, saya bisa menolong teman ini, saya ini. Itu semua kalau dirasakannya betul-betul dirasakan, maka akan jadi panas. Tak jadi raya nak opo-opo. Kabeh iki Gusti Allah. Tapi dia buatan gampang, butuh latihan, butuh riado. Di antaranya permulaannya latihan yang muzlah itu langsung disik diomong dari kau. Di antaranya ni. Bon. Wangsul datang sing prinsip sing pertama kalau wau. Bile. Segala sesuatu itu tidak ada. Gitu. Segala sesuatu tidak ada dan yang menghijab itu bukan sesuatu yang ada itu, yang adanya ada-ada. Nah itu tadi, segala sesuatu itu tidak bisa menghijab Allah. Sajane ora nek perkara sing bisa menghijab Gusti Allah. Betul kan? Allah niku betul kena dihijab. Sing bisa menghijab ya Allah piyambak. Jadi soal alat yang dikucap apa ya terserah Allah. Yang mengucap Allah sendiri. Allah piapa? Maksudnya itu. Sesuatu itu bisa mengucap Allah. Mustahil. Tidak bisa ada sesuatu bisa menghalangi Allah. Mergolah ada sesuatu bisa menghalangi Allah, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Tidak? Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara li kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walau lahu makana wujudi kulli syai'in. Ya ajaban, kaifa yadharul wujud bil adab. Ini pertanyaan tentang kaifa ini kuwarah. Mungkin mungkin sakit nutok. Kaifa yatasawwaru, bagaimana bisa dipahami oleh akal? Piye kok iso ditemu ngakal aliyah juba nyento. Nyento bisa ngaling-ngaling hu ing Allah apa sayun suci-suci. Wa huwa halim tawi Allah iku alladzi dzaharakan. Ngeto akan sapa Allah kula saiki saben-saben suci-suci. Bagaimana? Rokok satu ler, rokok 16 ler itu bisa ngaling-ngalingi bungkusnya. Wong bungkus kuwi sing ngetokno rokok iku. Anane rokok niku iso muncul, iso tampil enek merke nggih, dan garem umpamane ngoten. Niku lek enten merek bungkusin nggih ta. Bagaimana rokok yang dibungkus oleh bungkus itu kok rokoknya iso ngaling-aling bungkus? Sakit. Mboten sakit ta? Mboten sakit. Bersakit ya, bersakit. Bagaimana sampai ni iso ngaling-ngaling Allah. Kau sampai ono ni kus disentrong sinar Allah sok modern. Ibaratnya modern. Sinar yang saya kata itu saja adalah sinar itu. Sampai sakit ngaling-ngaling sinar. Bukan sakit. Azharo kulli syai'in bima asraqa alaihi min nuril wujud waqad kana fi dzulmatil adab. Dia sudah asalnya tidak ada kok. Adane anake ana mergo disentrong iki. Saget mik niki ngaling-alingi sinar niki. Saget. Wong mik niki iso ketok mergo sinar. Napa saget mik niki ngaling-alingi sinar? Mboten saget. Enggak bisa. Dunia wujud ini disinari Allah, artinya wujud mergo diketokna Allah, bagaimana alam kahanan ini bisa ngaling-alingi Allah? Enggak bisa itu. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un? Bagaimana ada sesuatu bisa menghijab Allah padahal wa huwa allazi dhahara fi kulli syai'in? Padahal Allah itu tampil dengan segala sesuatu. Setiap ada sesuatu pasti Allah tampil di situ. Tampil apanya? Kudroy, iradae, asma'e, macam-macam tampil teng riku. Kok sampai ada sesuatu kali-kali Allah enggak bisa? Gak bisa. Wong sampai wong nek ditakoki, kowe kok ngerti lek Gusti Allah enek. Lah enek alam iki, lho mboten iki jereke. Lah nyatane enek dunyo sak isine iku berarti enek sing gawe. Lah iya. Apa iso? Gusti Allah sampai ora ketok. Hah? Ya enggak bisa, maka keberadaan Allah itu sesuatu yang nyata, jadi enggak perlu dipertanyakan, jadi ngoten lho. Maksudnya ngoten lho. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini semua ini hanya mengatakan bahwa keberadaan Allah itu hak. Dan itu sebenarnya setiap orang tahu. Mboten usah golek dalil, ngoten lho maksudnya. Lewat jalan manapun Allah itu ada. Wis tau sak blonjo-blonjome wong sak bodho-bodhone wong. Gusti iku mesti ae. Meskipun dhek ngaku ateis, tidak mengaku Tuhan. Yo gak mengaku Tuhan itu dia mengaku adanya Tuhan. Gitu nggih. Nggih, mengaku adanya Tuhan yang maha gelap. Karena dia masuk pada sisi yang gelap. Sakit napa? Sakit terhijabe dari Allah sampai ngaku gak enek Gusti Allah. Niku sakit pintere Gusti Allah sampai iso ndelik wong ateis gak iso roh Gusti Allah ngoten nggih. Niku ngoten niku gak bisa. Ada sesuatu kok sampai menghalangi Allah itu gak bisa. Wong Allah itu selalu tampil bersama segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana ada sesuatu itu menghijab Allah padahal Allah itu selalu tampil di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu kedalaman sesuatu itu adalah bersama ada Allah di dalamnya. Artinya ada Allah di situ. Anane ana barang itu mergo ana Allah itu. Berarti kan ada makna. Ada ini. Ya, ana lampu padang. Ana angin sembribit isis, ana banyu adem, ana geni panas. Ada potensi-potensi. Ya semua itu adalah potensi-potensinya Allah semua. Lha sampai ana wong ora roh Allah iku kan nggih. Iku wong Allah ora ana sing iso njak. Allah selalu tampil di dalam keberadaan segala sesuatu itu dengan keindahan-keindahan sifatnya dan asmanya. Nggih. Lu tampil. Sampun tatanane Gusti Allah sampean dulu. Indah semua. Rasu indah sekali. Kaifa yatasawwaru an yajubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Bagaimana sesuatu itu bisa menghijab Allah wong Allah itu selalu hadir, selalu zahir, selalu nampak, selalu tampil untuk segala sesuatu. Okay. Allah itu selalu melindungi segala sesuatu. Allah selalu memberi segala sesuatu. Allah selalu menjaga segala sesuatu. Berarti kan untuk segala sesuatu Allah. Oke. Okay. Allah itu selalu bermanfaat untuk segala sesuatu. Wong susah Allah sing bungahno. Gitu? Wong butuh Allah sing nyukupi. Wong bodoh Allah sing minterno. Barang ora wujud Allah sing anakno. Lho kok iso sampai Allah ora ketok juga ya. Liru. Oleh karena itu maka segala sesuatu itu harus sujud kepada Allah. Segala sesuatu itu pasti bertasbih kepada Allah. Cuma kita saja yang tidak paham tasbihnya. Gitu nggih. Wene wit-witan iku asale cilik iso metet dadi gedhe iku sinten sing ngotot? Allah berarti kan Allah itu untuk sesuatu itu. Bermanfaat untuk sesuatu itu. Dan Allah tampil dengan sifatnya, tampil dengan kasih sayangnya, tampil dengan rezekinya, tampil dengan pemberiannya, tampil dengan segala sesuatunya. Itu nampak sekali. Nggih? Benar. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana Allah itu bisa dihijab oleh sesuatu? Wong Allah itu sudah nampak lebih dulu sebelum segala sesuatu itu wujud. Betul sakit. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Bagaimana ada sesuatu menghijab Allah, wong Allah itu pasti lebih jelas dan lebih nampak dari segala sesuatu. Yo wis diomongno ngene to ae ora usah diangen-angen iki. Mun iki soal rasa niki bola-balik yo niki rasa sama rasa to lan iki. Nek sampean angen-angen aku akal yo. Lan-lanane ora cocok. Betul cocok, cara akal piye to iso ngono. Tapi sampean rasa lan iki. Niki kudu nganggo rasa. Napa sakit toh? Segala sesuatu itu lebih nampak sehingga yang lain tidak nampak. Sakit. Sakit. Canom ini lho sering bukti. Pas ana biduan wayu ngoten. Niku sing wong wedok-wedok liyane sing dudu biduan gak ketok. Sing ketok sing ayu tak niku. Nggih. Soal rasa lho nggih. Soal rasa lek soal hitung-hitung kan mungkin sama dadi panitia ya kayak honore penyanyi ya padha ngoten lho nggih. Mungkin hadire teng mriki nyanyi sak jam rong jam kok HR padha sekian juta padha hitung-hitungan akale. Tapi kesan lho, kesan rasa niku sing selalu nampak kok ya sing paling ayu dhewe niku aku. Dan yang lain jadi gak nampak. Gila? Nggih, mulane lek ngrasakno pemahaman tauhid kok nganggo akal, nggih mentah. Maksudnya balik jadi golek-golek neh. Terus golek dalil jadi dalil akal niku. Dalil niku lak golek-golek dalan. Golek dalan terus ora nemu-nemu. Tapi lek masuk teng rasa nemu. Nemu enten nemu. Saman rasane langit. Dene ora ora ngrasakne ya ya mungkin oleh ngrasa engko sakbare ngrasa sak duwi kados sing dikenane niku. Ndelok dunya ndur. Ngerti Allah di dalamnya, ngerti Allah bersamanya, ngerti Allah sebelumnya, ngerti Allah sesudahnya. Sing ngerti sing sesudahnya sebelumnya ki dudu Allah oleh ngrasakno niku. Sami kalih niki. Jadi jenengan nek ngrasakno sing dawuh-dawuh kaifa-kaifa niku pancen jenenge kaifa kok nggih. Bagaimana, bagaimana, ya jadi pertanyaan terus. Ya pertanyaan itu sendiri sebenarnya yang akan menampakkan. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana ada sesuatu itu menghalangi Allah, menghijab Allah, sampai Allah enggak nampak? Bukan. Allah itu satu-satunya dan tidak ada sesuatu bersama Allah. Lainnya satu-satunya yang nampak mesok liyane iso ilang-ilang, ngaling-aling, mboten saged. Nuwun sewu, satu-satunya sing ngaji teng mriki lha kula niki dina. Niki dalu nggih. Kula, mesok terus kula gak nampak ya liru ah. Wong kula satu-satunya. Satu-satunya yang menguasai dunia, satu-satunya yang mampu mengatur dunia, alam kahanan seluruhnya ini hanya Allah. Mesok sampai Allah ora ketok. Dan mestinya setiap saat kula panjenengan sudah selayaknya dan sudah seharusnya kalau setiap saat itu merasa hadir ya, merasa hadir di dalam wilayah kekuasaan Allah. Aja dibalik, Allah hadir di tengah-tengah kita keliru. Kita hadir masuk di dalam wilayah keberadaan Allah. Il kullu ma siwahu adamun la wujuda lahu ala tahqiq, pada hakikatnya segala sesuatu itu tidak ada kecuali hanya Allah sendiri yang ada. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana sesuatu itu bisa menghijab sesuatu Allah? Walaupun mungkin aku sih terhijab enggak bisa sebenarnya juga. Wong Allah itu lebih dekat kepada kamu melebihi segala sesuatu. Jadi sajane orang enek sing ngaling-alingi antara kamu dan Allah itu. Allah itu selalu nempel, Allah itu selalu ada, Allah itu selalu enggak pernah enggak, selalu ya. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana ada sesuatu itu menghijab Allah sementara kalau tidak ada Allah segala sesuatu ini tidak akan ada. Maka yang ada hanyalah keheranan-keheranan. Ya ajaban. Alangkah anehnya. Kaifa yadhharu wujud fil adam. Bagaimana sesuatu yang ada itu bisa tampil dalam ketiadaan. Apa iso? Sesuatu yang ada tampil dalam ketiadaan. Oh. Ini tulisan tampil nih gue papan sing ora ono. Mboten iso. Ya Allah tak ni mesti bisa. Sehingga kita mahu Allah tak ni. Am kaifa yathbutul hadis ma'aman lahu wasful qidam. Bagaimana sesuatu yang kahanan yang ada ini yang serba baru ini bisa ditetapkan keberadaannya bersama Tuhan yang Tuhan itu selalu bersifat qadim, selalu bersifat dahulu. Kok bisa kumpul? Ini gue lagi kepeksonane Allah betul sakit. Ya enak dunia enak Allah. Ini gue sajane orang enak sajane. Tapi kok iso panggah jadi ngono. Ini gue lah jenenge kekuasaane Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi ana hidayah dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi pikam gadah rasa hadir setiap saat bersama Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup pengawasan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu tabarakan wa sahabati Rasulillah subhanahu wa alhamdulillah rabbil alamin hamdihi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kullu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika ma syatik bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.